Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada klasifikasi salat sunnah. Menjadi dua jenis secara global mujmal, yaitu salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad, yang terbatas. Penjelasan tentang salat sunnah mutlak telah tuntas. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang sholat sunnah muqayyad, yang sifatnya muqayyad, terbatas. Jenis ini diklasifikasi oleh Al-Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, menjadi tiga macam. Ya, klasifikasi tersebut menjadi tiga macam disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram yang berjudul Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Yang pertama, muqayyad bi salatil fardi. Muqayyad bi salatil fardi. Muqayyad dengan salat fardu. Yang kedua, muqayyad bi sababin. Muqayyad bisababin, muqayyad dengan suatu faktor, sebab. Yang ketiga, muqayyad biwaktin. Muqayyad biwaktin, muqayyad dengan waktu. Itu tiga. Yang pertama, muqayyad dengan sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu, dan ini telah kita lewati pembahasannya karena As-Sa'di rahimahullah menyebutkannya setelah pembahasan sifat sholat Nabi. Ya. Setelah sifat sholat, setelah pembahasan sifat sholat, Sa'di menyebutkan tentang sunnah rawatib, sehingga telah kita bahas. Nah, baik, kemudian yang kedua, muqayyad dengan suatu faktor, sebab. Ya. Contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana. Sholat kusuf atau sholat khusuf. karena terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Salat tahiyatul masjid karena masuk masjid, faktornya karena masuk masjid. Ya, masuk masjid dan ingin berdiam di masjid, ingin duduk di masjid, itu maksudnya, bukan melintas gitu ya. Baik. Salat sunnah wudu karena berwudu. Faktornya karena berwudu. Maka disunnahkan salat sunnah wudu 2 rakaat. Setelahnya. Salat istikharah salat istikharah karena bimbang, ya, ragu, karena ragu dalam memilih salah satu dari dua perkara yang diinginkan. Ingin melakukan, memilih salah satu dari dua perkara, tetapi dia ragu bimbang memilih yang mana, maka dengan faktor itu, sebab itu istikharah, yaitu salat sunnah 2 rakaat, setelah itu, ya, setelah salam berdoa, membaca doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca, untuk memohon petunjuk Allah SWT, diberi pilihan yang terbaik. Nah, dan semisalnya dari salat-salat sunnah yang disyariatkan karena ada faktornya, ada sebabnya. Baik. Itu muqayyad bisabab. Kemudian muqayyad biwaq. Yang dibatasi dengan waktu. Jadi pertama muqayyad di salatil fard yang dibatasi dengan salatul fardu yaitu rawatib yang mengikuti salatul fardu, kemudian muqayyad di sabab terbatas dengan faktornya, kemudian muqayyad di waktin terbatas dengan waktunya. Nah, itu salat sunnah yang disunnahkan pada waktu tertentu, ya, pada batas waktu yang ditentukan, seperti sholat tarawih misalnya di bulan Ramadan, ya, tarawih waktunya setelah sholat isya, nanti ada pembahasan tentang witir yang menutup qiyamul lail, menutup tarwih, tarawih. Waktunya terbatas, hanya sampai jadi setelah salat isya dan berakhir dengan masuknya waktu subuh, terbitnya fajar shadiq. Nah, kemudian di contoh lainnya salat duha, salat sunnah duha. Salat sunnah duha waktunya terbatas ketika masuk waktu duha. Masuk waktu duha, yaitu ketika matahari naik setinggi satu tombak setelah terbit, sekitar 15-an menit kata Ibnu Utsaimin rahimahullah setelah terbit, termasuk waktu duha, dan berakhir dengan masuknya waktu dengan masuknya waktu terlarang, ya. dengan maksudnya terlarang ketika matahari di pertengahan, sebelum bergeser ke barat, sebelum masuk waktu duhur. Baik. Itu contoh-contohnya. Termasuk dalam kategori duha, yaitu sholat isyrok. Sholat sunnah isyrok yang disebutkan pada hadis Nabi SAW yang sahih dengan fadilah khusus, itu bagi yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tidak meninggalkan tempat sholatnya, dia tetap duduk di tempat sholatnya berzikir sampai masuk waktu duha, kemudian dia sholat isyrok 2 rakaat, dan itu sholat duha, namun duha di awal waktu dengan aturan tadi, ya, dia tetap di musholanya, tempat sholatnya, duduk berzikir sampai masuk waktu duha, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Fadilahnya, pahalanya seperti berhaji 1 kali atau berumrah. Baik. Jelas ya, itu klasifikasinya. Nah, nanti kita akan belajari satu persatu tentang sholat-sholat sunnah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Sholat sunnah muqayyad lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang muqayyad itu lebih utama daripada sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Di antara sholat-sholat sunnah itu ada yang disunnahkan secara berjamaah. Ada yang disunnahkan secara berjamaah. Seperti sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat khusuf atau khusuf, sholat gerhana. Sholat istisqa. Minta hujan, ya. Ya, sholat istisqa, sholat minta hujan nanti akan dibahas. Itu termasuk jenisnya apa istisqa? Muqayyad, ya. Terbatas dengan apa? Mengikuti sholat fardu atau muqayyad dengan waktu atau faktor? Faktor. Faktornya apa? Karena kekeringan. Tidak ada air. Makhluk hidup terancam mati. Sehingga lakukan salat istisqa untuk minta hujan. Baik. Selainnya disunnahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Iya. Kerjakan sendiri-sendiri, sholat sunnah rawatib sendiri-sendiri, ya. Sholat tahiyatul masjid sendiri-sendiri, sholat duha sendiri-sendiri, dan seterusnya. Sholat sunnah mutlak sendiri-sendiri. Baik. Namun kadang-kadang boleh mengerjakan sholat tahajud atau witir secara berjamaah. Kadang-kadang. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu beberapa kali. Pernah sholat berjamaah dengan tahajud qiyamul lail bersama Ibnu Mas'ud, pernah juga bersama Hudzaifah, pernah pula bersama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum di kesempatan-kesempatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh dalam bentuk kadang-kadang, ya. Bukan dirutinkan seperti tarawih. Karena jika dirutinkan secara berjamaah padahal tidak ada contoh dari Nabi, itu artinya dijadikan sunnah. Jika dirutinkan secara berjamaah berarti dijadikan pelaksanaannya secara berjamaah bagaikan sunnah, bagaikan disunnahkan sunnah Nabi berjamaah, padahal tidak. Oleh karena itu, ya kadang-kadang saja sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Qudamah rahimahullah juga punya keterangan yang semisal dengan ini sebelum Ibnu Utsaimin dalam Al-Mughni. Nah. Baik, ini pembahasan tentang semacam mukaddimah tentang salat sunnah. Kemudian kita akan masuk mempelajari satu persatu salat-salat sunnah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya. Kata beliau, wa akaduha salatul kusuf. Wa akaduha salatul kusuf. Ya. Salat sunnah yang paling kuat, yang paling muakkad, kata Sa'di, adalah salat kusuf, yaitu salat gerhana. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Ibnu Sa'di menyebutkan alasannya, hujjahnya, lianna nabiyya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, mengerjakannya, wa amara biha, dan memerintahkannya. Ya, kita baca matan ini saja dulu. Untuk kita pelajari keterangannya. Ini menunjukkan bahwa salat kusuf, salat gerhana termasuk salat sunnah. Menurut As-Sa'di rahimahullah, dan ini pendapat jumhur. Dan kita akan pelajari tentang khilaf masalah ini. Sebelum itu, kita ingin memahami dulu tentang makna gerhana. Ya. Makna gerhana. Salat gerhana. Naam. Salat gerhana, salat kusuf, salat kusuf. Naam, salat kusuf adalah istilah syar'i untuk sholat gerhana matahari dan bulan. Jadi istilah sholat kusuf itu sholat gerhana, maknanya meliputi gerhana matahari dan gerhana bulan. Istilah lainnya juga disebut sholat khusuf bil kha, khusuf. Ya, kalau yang tadi bil kaf kusuf, istilah yang kedua khusuf bil kha. Artinya gerhana matahari dan gerhana bulan istilahnya sama, namanya sama, yaitu kusuf, ya, dan khusuf. Kusufus syamsi, khusuful syamsi, khusuful qamar, khusuful qamar. Gerhana matahari, gerhana bulan. Disebut khusuf, disebut juga khusuf. Sama. Ya. Dan ini yang didukung oleh hadis-hadis. Hadis-hadis yang datang dalam masalah ini mendukung ini bahwa istilah kusuf dan khusuf sama untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di antara ulama ada yang berpendapat lain. Ada yang membedakan istilah gerhana matahari dengan gerhana bulan. Ada yang mengatakan salat, istilah salat kusuf bil kaf itu untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf bil kha untuk gerhana bulan. Ada yang membedakan seperti itu, tapi yang pertama lebih tepat karena lebih sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan tentang gerhana yang terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini dari segi bahasa, ya. Baik. Atau dari segi istilah, ya, penggunaan sholat kusuf dan khusuf. Adapun definisinya itu tadi tinjauan makna penggunaan bahasa, ya. Adapun definisinya dalam syariat, yakni makna gerhana, makna kusuf atau khusuf yang disyariatkan dengan sebabnya salat gerhana, ya, didefinisikan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ana sering memilih definisi Ibn Uthaymin karena beliau datang belakangan. Ya. Datang belakangan menyempurnakan definisi yang telah disampaikan oleh ulama sebelumnya, oleh fuqaha sebelumnya. Ya. Dan biasa seperti itu, ulama yang sebelumnya, ya, memberikan faedah, yang datang setelahnya, ya, sudah dapat ilmu dari ulama sebelumnya dan dia lebih menyempurnakan lagi. Nah, memberikan penyempurnaan. Baik, Ibn Uthaymin mendefinisikan dengan inhijabu dha'i ahadin najiraini bisababin ghairi mu'tad. Inhijab dha'i ahadin najirain. Inhijab artinya terhalangnya. Ya, inhijab yakni terhalangnya. Terhalangnya. Inhijabu dha'i cahaya ahadin nayirain. Ahadin nayirain salah satu dari dua benda angkasa, yaitu matahari dan bulan yang bercahaya. Bisa babin dengan suatu faktor sebab, ghairi mu'tadin, ghairi mu'tad, faktor yang ghairi mu'tad, yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Nah. Fuqaha dalam definisi mereka, mereka bukan menggunakan bahasa inhijab, tapi menggunakan bahasa zahab, yakni hilangnya cahaya matahari, bulan. Nah, ini yang dikritisi oleh Ibnu Utsaimin, karena cahaya itu bukan hilang, cahaya matahari itu bukan hilang dari bumi, tetapi terhalangi. Cahaya matahari masih ada, nah, masih bercahaya, hanya saja terhalangi, tidak sampai ke bumi cahaya itu karena terhalangi oleh bulan. Jadi bukan hilang cahayanya. Meskipun sebenarnya jika ditarik-ditarik, ya bisa saja dibenarkan. Ini hilang cahayanya dari bumi. Mataharinya masih bercahaya, tapi hilang cahayanya dari bumi. Fa'ala kulli hal. Ya, seperti kata Ibn Uthaymin, untuk keluar dari perdebatan seperti itu, ya diganti saja. Kita ganti saja dengan inhijab, seperti definisinya Ibn Uthaymin. Inhijab ini terhalangnya. Nah, gerhana bulan juga begitu. Kan sebenarnya bulan itu tidak memancarkan cahaya sendiri, tidak. Beda dengan matahari. Matahari memancarkan cahaya sendiri. Adapun bulan tidak. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Nah, ketika bumi berada antara matahari dan bulan, bulan pun terhalangi dapat cahaya dari matahari. Tidak ada yang bisa dipantulkan ke bumi, karena bumi, justru bumi berada di tengah. Akhirnya tidak tidak memantulkan cahaya ke bumi. Terhalangi cahayanya. Pada bahasa fuqaha sebelumnya apa? Jadi hilang cahaya dari bumi. Nah, baik. Faktor yang tidak biasa. Jadi bukan karena mendung cahayanya terhalang dari bumi, bukan karena mendung, bukan karena awan ya yang tebal, bukan. Itu biasa, sering itu biasa, hal yang biasa. Tapi yang ini tidak biasa ini. Oleh karena itu kejadiannya sekian tahun, dalam sekian tahun terjadi ya. Karena posisi letak ya. Tiga makhluk yang besar ini, yaitu bumi, matahari, bulan. Bumi di bawah, kemudian ya matahari dan bulan yang ada di atas. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan fisik ya, faktor fisik, yaitu terkait dengan tata letaknya itu yang terjadi perubahan. Nah, terjadilah gerhana. Nah, faktor penyebab gerhana matahari karena bulan berada pada posisi antara matahari dan bumi. Gerhana matahari itu terjadi karena bulan berada pada posisi antara matahari dan bumi. Jadi bulan mengantarai antara matahari dan bumi, sehingga bulan menghalangi seluruh cahaya matahari atau sebagian cahaya matahari dari bumi. Sehingga tidak menyinari bumi karena terhalangi oleh bulan. Di siang hari yang biasanya ya, cahaya matahari menyinari bumi sehingga terang. Ini Allah takdirkan bulan berada di tengah antara matahari dengan bumi, sehingga bulan itu di siang hari tersebut menghalangi cahaya matahari menyinari bumi. Nah, tetapi dikarenakan ukuran matahari lebih besar daripada ukuran bulan, maka tidak mungkin terjadi gerhana matahari di seluruh permukaan bumi. Ya, meskipun gerhananya total, gerhana matahari total dalam arti tertutup ya, seluruh cahaya matahari oleh bulan total, bukan hanya sebagian. Tetapi karena ukuran bulan lebih kecil, maka tidak mungkin terjadi gerhana matahari di seluruh permukaan bumi. Jadi gerhana matahari hanya mungkin terjadi, ya, ketika terjadi, ya, sebagian permukaan bumi, tetapi ada sebagian yang tidak mengalaminya karena bulan lebih kecil. Jadi tidak bisa menghalanginya dari seluruh permukaan bumi karena lebih kecil ukurannya, begitu. Nah, adapun waktu terjadinya gerhana matahari hanya mungkin terjadi di hari ke-30 atau 29 atau 28. Ya. Ya, ini tanggal maksudnya, ya, tanggal 30, 29 dan 28. Ini jika kita berbicara syariat dan berbicara tanggal, ingat selalu mengacu ke mana? Ke Hijriah. Jadi mengacunya ke Qomariyah. Nah, hitungan tanggal hari, ya, pergantian bulan, ya, ya, ditandai dengan munculnya hilal. Nah, jadi di tanggal 30 atau 29 atau 28. Kenapa? Karena di hari-hari itulah matahari dan bulan berdekatan dalam peredarannya. Dalam peredaran matahari dan bulan, di hari-hari itulah keduanya berdekatan. Berdekatan. Sehingga disitulah jika Allah takdirkan mungkin, ya, bulan mengantarai antara matahari dengan bumi. Karena disitu memang berdekatan pada peredarannya. Baik. Adapun gerhana bulan itu terjadi karena bumi terhalang dari cahaya bulan dengan sebab posisi bumi berada antara bulan dan matahari. Posisi bumi berada antara bulan dan matahari. Sedangkan cahaya bulan bersumber dari cahaya matahari yang dipantulkannya ke bumi. Seperti telah disebutkan tadi, bahwa bulan itu sendiri tidak bercahaya. Dia hanya memantulkan cahaya matahari ke bumi. Jadi bagaikan ibaratnya seperti, ya, cermin yang memantulkan cahaya lentera, cahaya lampu. Jadi ada lentera bercahaya, kemudian ada cermin. Nah, cermin ini kan memantulkan cahaya itu. Ketika terhalangi cermin itu dari cahaya lentera ini, maka tidak akan memantulkan apa-apa. Nah, begitulah bulan, dia hanya memantulkan cahaya matahari. Ketika bumi mengantarai, ya, maka terhalangi dari cahaya matahari sehingga hilang cahayanya dari bumi. Nah, terhalang. Nah, hal itu terjadi pada saat bulan dan matahari berjauhan dalam peredarannya. Ya. Saat bulan dan matahari berjauhan dalam perjalanan peredarannya. Yaitu saat bulan berada di timur, sedangkan matahari berada di barat. Saat bulan berada di timur, di sana, ya, matahari ada di barat, yaitu pada tanggal bulan purnama di malam ke-14 dan ke-15. Di situ bisa terjadi. Di malam ke-14 dan ke-15. Nah, jadi kan begini ya. Misalkan ini bumi, matahari di atas kan, bulan di bawahnya. Ini bumi. Nah, di siang hari ya, tadi disebutkan ketika peredaran keduanya itu berdekatan di tanggal berapa tadi? 30, 29 dan berapa? 28, tiba-tiba Allah takdirkan ini bulan mengantarai di sini. Nah, maka bumi jadi gelap. Jadi gerhana matahari. Total atau sebagian. Tapi karena ini lebih kecil daripada ini matahari, sehingga mesti ada sebagian permukaan bumi yang tidak terhalangi cahaya matahari darinya. Gitu. Nah, ini kan beredar. Gerhana bulan ketika berjauhan. Ya, ketika berjauhan. Kan bulan memantulkan, di malam hari memantulkan cahaya dari matahari ke bumi. Nah, ketika berjauhan di hari disebutkan di malam ke-14 dan malam 15. Saat bulan di mana tadi? Bulan di timur ya. Nah, matahari di barat. Nah, bulan purnama. Berjauhan kan seperti ini. Ketika ditakdirkan oleh Allah bumi mengantarai, maka bulan terhalangi dari cahaya matahari. Nah, sehingga tidak ada cahaya yang dipantulkan ke bumi. Akhirnya terjadi gerhana bulan. Nah. Baik, seperti itu. Nah, ini faktornya. Adapun hikmahnya, tadi itu faktornya ditinjau dari tinjauan ya hissis yang jadi fisik ya. Nah, adapun hikmahnya ditinjau dari segi syariat, hikmahnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat takut penduduk bumi atas dosa-dosa mereka. Jadi itu merupakan takhwif. Takhwif dari Allah. Takhwifun min Allah. Ala ahli al-ard. Peringatan dari Allah untuk membuat takut penduduk bumi atas dosa-dosa mereka. Ya. Oleh karena itu disyariatkan mengerjakan berbagai ibadah ketaatan saat terjadi gerhana. Sholat, zikir, doa, istighfar, bersedekah selama gerhana berlangsung. Nah, ya untuk sementara ini. Baik. Tafadhalu jazakumullahu khairan subhanallahi walhamdulillah.